Kemudian, kami tenggelamkan golongan yang lain. Inna fi dhalika la'ayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Idh qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun. Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, Apakah yang kamu sembah? Qalu na'budu asnaman fadallu laha 'akifin. Mereka menjawab, Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Qala hal yasma'unakum idh tad'un. Dia Ibrahim berkata, Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu? Mereka menjawab, Tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun. Dia Ibrahim berkata, Apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah? Antum wa aba'ukumul aqdamun. Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu. Fa innahum adulli illa rabbal alamin. Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku. Lain halnya Tuhan seluruh alam. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Yaitu yang telah menciptakan aku. Maka dia yang memberi petunjuk kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Walladzi atma'u an yaghfira li khathiyati yawmiddin. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Rabbi hadini hukman wa alfiqni bis salihin. Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Waghfir li abi innahu kana minadh dhallin. Dan ampunilah ayahku. Sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Wa la tukhzini yawma yub'atsun. Dan janganlah engkau hinakan aku